sa mei-mei. Si kala menahi wa asehi ibiha heregu wa maigi tebai uo ozui wa meeli. Haga bawa zibongi tedegu akigu ai haga ini no ara utenal kembali ya uke fonregezi sehi. Yang ingin